aku anakmu, tetapkan langkah-langkahku. Hidup ini adalah milikmu. Aku berharga di matamu, Tuhan, lebih dari semua yang ada di dunia. Aku percaya di hatimu, Tuhan, menerimaku apa adanya. Ku tahu segala jalanmu,